sip badan di musim kini, sadang diarak para sayan kamala badan ka mengadu, ange dingin babi kuah surang kuah mahai yulai. Rindu ke kampung kadisan